Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات كمسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kembali diberi kemudahan dan taufik untuk duduk bersama, sedikit kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi taufik dan kemudahan untuk bisa mempraktekkan dan mengamalkan setiap ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Di kesempatan kali ini kita masih melanjutkan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Bulughul Maram, dengan kita mengambil penjelasan dari Al-Allamah Al-Basam rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara terkait dengan masalah berbicara di dalam sholat. Nah, kita baca hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitab saya di sini, hadis yang ke-174 atau barangkali dicetakan yang lainnya, ya nomornya berbeda. Kata beliau rahimahullahu taala, wa an Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Muawiyah ibn al-Hakam, semoga Allah meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhihi sholata, sungguh salat ini, la yasluhu fiha, tidak benar, tidak pantas ada di dalamnya, syai'un min kalamin nas, tidak pantas ada di dalamnya sedikit pun dari ucapan manusia. Innama huwa tasbih, tidak lain yang ada di dalam sholat itu adalah bacaan tasbih, wa takbir, wa qira'atul Qur'an. Tidak lain yang ada di dalam sholat itu adalah bacaan tasbih, yaitu mengucapkan subhanallah dan yang semakna, wa takbir, yaitu membaca Allahu Akbar, dan juga membaca Al-Quran. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahih beliau. Ahibati filaha azzakumullah, hadis ini itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebabnya yaitu ketika ada seseorang yang bersin di dalam sholat, kemudian yang bersin ini mengucapkan hamdalah, ya setelah bersin ya biasa ya kan, sudah terbiasa bersin alhamdulillah, itu di dalam sholat pun kebawa kayak gitu. Ya, bersin hajin, nah, Alhamdulillah. Padahal nang sholat. Tayyib. Dan sama refleks juga yang di sampingnya, ya kan? Yang di sampingnya biasa ada orang bersin. Alhamdulillah dia pun langsung mengucapkan yarhamukallah. Itu di sini yang mengucapkan yarhamukallah adalah sahabat tadi Muawiyah Ibnul Hakam radhiyallahu taala anhu. Disebutkan dalam sebuah riwayat beliau ini belum lama masuk Islam. Nah, kemudian setelah selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebelum itu para sahabat mengingkari. Para sahabat mengingkari perbuatan yang dilakukan oleh Muawiyah Ibnul Hakam tadi. Nah, setelah sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu, ya, mengajari tadi Muawiyah Ibnul Hakam dengan sabda beliau yang tadi kita baca. Inna hadhihi sholah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Lembut beliau menegur. Ini tuh sholat. Tidak pantas di dalam sholat itu ada ucapan-ucapan manusia. Nah, diarahkan, diajari oleh beliau, ya, diingatkan, tidak pantas seperti itu. Nah, dan barangkali sekalian ya kita baca hadis setelahnya, ya, karena terkait. Hadis yang ke-175, ya, kata Al-Hafidh Ibn Hajar, wa an Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dari sahabat Zaid ibn Arqam semoga Allah meridai beliau, beliau mengatakan inna kunna lanatakallamu fis salati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid ibn Arqam, sungguh ya kami dulu berbicara di dalam salat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Zaid ibn Arqam, sungguh kami dulu berbicara di dalam sholat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yukallimu ahaduna sahibahu bihajatih. Ya. Seseorang ngajak bicara temannya, ya, dalam sholat tadi itu, untuk menyampaikan hajatnya, ya, sesuatu yang diperlukan, menyampaikan sesuatu yang perlu. Awalnya kayak gitu. Kemudian beliau menjelaskan hatta nazalat, sampai kemudian diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-238, hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sampai diturunkan ayat hafizu ala sholawat, jagalah sholat-sholat, ya, was sholatil wusta, dan khususnya sholat wusta, sholat pertengahan. Khilaf para ulama apa yang dimaksudkan dengan sholat wusta. Tapi yang rajih wallahu a'lam, yang banyak dikuatkan oleh para ulama adalah sholat asar. Dan jagalah sholat asar secara khusus. Kemudian Allah mengatakan, waqumu lillahi qanitin. Dan berdirilah, ya, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala qanitin. Ya. Disebutkan oleh para ulama, ya, di dalam menafsirkan makna perintah al-qanitin, ya, sebagaimana kata Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullahu taala, al-qunut al-ma'mur bih was-sukut. Ketika Allah mengatakan waqumu lillahi qanitin, berdirilah, ya, menghadap Allah dengan qanitin, maknanya adalah sakitin, dengan diam, berdiri menghadap Allah, diam, tidak berbicara. Maksudnya tidak ngajak bicara orang lain. Itu maksudnya. Nah, berdirilah menghadap Allah, diam, tidak berbicara kepada orang lain. Nah, itu maknanya. Kemudian, ya, kata Zaid bin Arqam melanjutkan, fa'umirna bisukut, maka kami diperintahkan untuk diam sejak turunnya ayat ini. Nah, wanuhina anil kalam, dan kami dilarang berbicara, maksudnya di dalam sholat, sejak turunnya ayat tersebut. Itu berbicara, ngajak ngomong orang lain maksudnya. Ya, muttafaqun alaih, ya, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim, wa lafzu li muslimin. Nah, dan ini adalah lafaz riwayat yang ada dalam Sahih Muslim. Baik, barakallahu fikum. Ahibati filah azakumullah. Kalau kita melihat kedua hadis yang tadi kita baca, menunjukkan bahwasannya awalnya boleh berbicara kepada, ya, sesama dengan temannya di kiri kanannya ketika sholat. Awalnya boleh. Sebagaimana riwayat atau hadis yang kedua yang tadi kita baca. Awalnya boleh. Nah, kemudian setelah itu, ya, setelah itu dilarang. Yaitu setelah turunnya ayat yang ke-238 dari surat Al-Baqarah tadi. Sejak turun ayat itu, diperintahkan untuk sholat tanpa berbicara kepada sesama. Tidak boleh. Ya. Makanya ketika Muawiyah ibn al-Hakam rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjawab, ya, menjawab doa atau hamdalah yang dibaca oleh orang yang bersin tadi, itu diingkari oleh para sahabat dan kemudian diarahkan oleh Nabi SAW dengan tadi mengatakan bahwasanya sholat itu tidak pantas di dalamnya ada ucapan manusia. Nah, barakallahu fikum. Jadi hadis ini menunjukkan sebagaimana di sini dikatakan oleh Al-Allamah Al-Basam rahimahullahu taala, anna mukhatabatan nasi fi sholati walau bidu'a andan yubtilu sholat. Mukhatabah an-nas, ngajak bicara manusia di dalam sholat, meskipun mendoakan orang, ya kan, meskipun isinya doa, tapi ngajak bicara ini, ya. Jadi intinya adalah mukhatabah an-nas, ngajak ngomong orang lain, balas omongan atau ngajak ngomong orang lain. Di dalam sholat secara sengaja itu membatalkan sholat meskipun isinya doa. Tadi kan isinya doa, ya kan? Ketika ada orang yang bersih mengucapkan alhamdulillah, dia mendoakan yarhamukallah, ya kan? Dia mendoakan semoga Allah merahmatimu. Nah, ada yarhamukallahu. Ini menunjukkan bicaranya itu ngajak ngomong orang lain. Yang menunjukkan akan hal ini yaitu di dalam bahasa Arab ada dhamir atau kata ganti ka. Yarhamuka. Nah, kalau dalam bahasa kita kamu, ya. Semoga kamu dirahmati Allah. Nah, kan kayak gitu. Ini kan ngajak ngomong orang. Meskipun isinya doa, tapi kan ngajak ngomong orang. Ya. Makanya dari sini, ya, para ulama mengatakan, ya, sebagaimana disebutkan juga di sini, walihada qala fuqaha'una wa tubtilu shalah wa tabtulu shalatu bi kafil mukhatab illa lillahi wa li rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, sholat itu batal hanya dengan, ya, mengucapkan sesuatu yang di situ ada huruf kaf mukhatab seperti tadi ka, tapi ka yang maknanya dalam bahasa kita kamu. Ya. Semoga Allah merahmatimu. Nah, ini kan ngajak bicara orang. Kecuali kalau kamu ini yang dimaksudkan adalah Allah atau Rasulnya engkau gitu ya. Engkau, kamu, kalau yang dimaksudkan Allah atau Rasulnya maka itu tidak mengapa. Tetapi kalau yang dimaksudkan itu adalah orang yang ada di sampingnya, di depannya, misal, maka tidak boleh. Ya. Para ulama mengatakan batal sholat. Intinya tidak boleh ngajak ngomong orang lain di dalam sholat. Nah, di antara yang menunjukkan ngajak ngomong orang lain tadi ada lafaz, ada kata kamu, nah, atau yang semakna dengan itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga di sini kata al-allamah al-ubassam rahimahullah, anna mukhatabatan nasi fi shalah i'radun an munajatillahi ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ngajak ngomong orang lain di dalam sholat itu memalingkan seseorang dari bermunajat kepada Allah. Ya. Memalingkan seseorang dari bermunajat, ya. Menyeru, memohon, berdoa, memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sesungguhnya sholat itu, sebagaimana kata Nabi alaihissalatu wassalam, إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِ رَبَّهِ. Kata Nabi, إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ, kalau kalian itu di dalam sholat, berdiri di dalam sholat, maka pada hakikatnya dia itu sedang bermunajat kepada Allah. Ya. Sedang ngajak bicara Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah, ya, dengan mengagungkan, memuliakan, dengan memohon kepada Allah. Ya. Intinya adalah sedang ngajak bicara Allah Subhanahu wa taala, sedang bermunajat, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu ada selingan ngomong dengan orang, maka otomatis itu akan memalingkan dari hukum asal sholat itu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Maka di sini juga dikatakan oleh beliau, fal musalli mustaghriqun fi adzkarillah al mutanawwi'ah. Maka orang yang sholat itu dia seperti tenggelam di dalam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang beraneka ragam. Ya. Ada yang zikirnya berupa takbir, Allahu Akbar, mengagungkan Allah. Ada yang berupa tasbih, subhanallah, atau yang semakna dengan itu, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berupa pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan seterusnya. Intinya, seorang yang sholat, dia sedang tenggelam di dalam berzikir. Sedang fokus dalam berzikir mengingat Allah dengan zikir yang beraneka ragam. Maka kata al-allamah al-ubassam rahimahullah, fal muwaffaq man raqaba qalbah فَأَهْضَرَهُ لِيَذْهَمَ هَذِهِ الْأُسُولِ. Maka orang yang mendapatkan taufik itu, ya, kalau dia mengecek hatinya, ya, dan kemudian menghadirkan hatinya untuk memahami zikir-zikir yang tadi dia baca. Ini orang yang mendapatkan taufik dalam sholatnya. وَيَتَجَبَّرْ تِلْكَ الْأَقْوَالُ وَالْأَحْوَالِ. Dia mentadaburi ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang dia kerjakan. Ini orang yang mendapatkan taufik di dalam sholatnya. Wal mahrum, adapun orang yang mahrum, ya, yang tercegah mendapatkan kebaikan, ya, man attaha biqalbin ghafil wa alfadin jawfa wa harakatin suriyah khaliyah min ma'aniha wa maqamatiha al-aliyah. Adapun orang yang terhalang-halangi untuk mendapatkan kebaikan, yaitu orang yang melakukan sholat tetapi hatinya lengah, hatinya lalai, enggak tahu kemana. Ya. Lafad-lafadnya kosong, maksudnya enggak dia pahami. Gerakan-gerakannya hanya sebatas, ya, gerakan fisik saja yang tidak ada maknanya, tidak bermakna gerakannya. Maksudnya dia tidak bisa memahami dan mengambil, ya, pelajaran dari ucapan dan gerakan yang dikerjakan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ahibati fila azakumullah, di antara yang penting untuk kita pelajari, kita berusaha memahami zikir-zikir dan bacaan-bacaan dalam sholat. Dalam keseharian, ya, kita beli buku yang di situ ada bacaan-bacaan sholat bersama dengan artinya. Setiap hari kita baca gantian. Nanti lama-lama akan memahami itu. Dan kita berusaha ingat ketika kita membaca di dalam sholat kita. Dari sejak awal sholat sampai akhir, ya, kita bertahap memahami bacaan yang kita baca. Ini yang akan diantara jalan atau cara yang menjadikan kita itu bisa khusyuk. Di antaranya yang gak bisa khusyuk, yang menyebabkan kita gak bisa khusyuk, ya karena gak paham. Ya. Karena gak paham, ya, lesannya ngeromet, ya kan? Ngomong, zikir sih zikir isinya, tapi hatinya itu gak ingat, gak tahu kemana hatinya. Hatinya ke pasar, hatinya ke pekerjaan, hatinya ke mainan. Kenapa? Karena gak memahami. Coba berusaha memahami. Ketika membaca alhamdulillahi rabbil alamin, misal. Dihadirkan di dalam hatinya, maknanya. Bahwasanya dia sedang memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah. Ya. Yang dia itu adalah Rabb al-alamin. Rabb, penguasa, pengatur alam semesta ini. Sehingga, kita akan bisa khusyuk, akan bisa mengambil faedah yang besar dari sholat-sholat kita. Nah, dan tentu yang seperti ini adalah sholat yang dengan tenang, ya, tidak tergesa-gesa. Kalau orang yang tergesa-gesa, ya susah untuk menghadirkan hatinya di dalam membaca bacaan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ahibati filha azakumullah, ini di antara perkara yang hendaknya senantiasa kita perhatikan, ya, setiap hari disempatkan untuk membaca bacaan-bacaan sholat dengan memahami artinya, ya, satu persatu, ya, dari yang pendek-pendek dulu barangkali, ya, dari takbir dulu, kemudian misalkan bacaan subhana rabbiyal azim, demikian juga subhana rabbiyal a'la, dan bacaan-bacaan yang pendek-pendek dulu bertahap, ya, nanti kalau sudah yang pendek-pendek kemudian meningkat yang agak panjang dan seterusnya sampai semuanya, ya, bisa memahami apa yang dia baca. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian ahibati filah azakumullah. Di dalam hadis ini, ya, terdapat pelajaran sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Al-Fasam rahimahullahu taala di sini, yustahabbu lil musalli wa yata'akkad alaihi huduru qalbihi fi shalah fala yulhihi an ma'aniha wa ahwaliha mulhin. Disunahkan bagi orang yang sholat, bahkan ditekankan untuk menghadirkan hatinya ketika sholat, sehingga tidaklah melalaikan dia dari memahami makna-maknanya, tidak melalaikan dia dari memahami gerakan-gerakannya. Satu perkara yang yang melalaikan. Tidak ada satu perkara yang melalaikan dia. Ini disunahkan demikian. Nah, ini disunahkan dan ditekankan demikian itu. Nah, kemudian beliau di sini membawakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, inna fis salati lasughlan. Sesungguhnya di dalam sholat itu benar-benar ada kesibukan. Benar-benar ada kesibukan. Ya. Hadis ini dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Diceritakan awalnya itu kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada Nabi. Ya. Kemudian atau dalam keadaan beliau itu sholat. Awalnya beliau itu membalas salam itu. Awalnya membalas salam tersebut. Namun kemudian disebutkan dalam riwayat setelah para sahabat yang hijrah ke Habasyah itu kembali. Ya, bahkan mereka datang ke Madinah, pulang ke Madinah. Berpindah ke Madinah. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam ketika sholat kemudian ada orang yang mengucapkan salam, beliau tidak menjawab salam itu. Beliau tidak menjawab salam itu. Kemudian beliau mengatakan sabda beliau ini, inna fis sholati lasughlan, sungguh di dalam sholat itu ada benar-benar sebuah kesibukan. Ya. Sementara di sana ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-mashghulu la yusaghal. Sesuatu yang sudah sibuk itu tidak bisa disibukkan dengan sesuatu yang lain. Ya, fokus pada kesibukan itu dulu, selesaikan dulu. Nah, dan ini menunjukkan sebagaimana kita tahu pada hakikatnya menjawab salam kan wajib. Tetapi ketika di dalam sholat tidak dijawab salam tersebut. Kenapa? Karena orang yang sedang sholat itu sedang sibuk dengan kesibukan yang lebih penting dibandingkan dengan menjawab salam. Nah, tapi sebagaimana diriwayatkan, boleh dengan memberikan isyarat, dengan memberikan isyarat, sekedar memberikan isyarat untuk menunjukkan bahwasanya, oh sedang sholat ternyata. Barangkali orang yang lewat itu tidak tahu kalau kita lagi sholat. Kemudian dia mengucapkan salam, assalamualaikum pak, misalnya kan, orang ngerti dikirane lagi ngapa. Ini meneng bae, aku sholat toh, ngasih tanda dengan mengangkat tangan, misal, lagi sholat ya wis lah, maklum. Tapi kalau meneng bae, ya kan, bu dikira lagi sengit karo aku apa ya, ngapa sih aku salah ya, apa sih ya, ini salam ora dijawab. Padahal lagi sholat. Nah, tapi kalau dengan ngasih tanda, oh dia paham, oh lagi sholat. Bukan karena lagi sengit-sengitan, lagi ngambek atau lagi tidak suka, bukan karena itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, kemudian ahibati filah azzakumullah. Di sini beliau kemudian menjelaskan, barangkali saya ringkaskan. Hadis ini, hadis yang pertama tadi yang kita baca, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Muawiyah ibn al-Hakam yang menjawab tahmid orang yang bersin, orang yang bersin alhamdulillah, kemudian dia menjawab ya dengan yarhamukallah. Nabi mengarahkan tetapi tidak memerintahkan untuk mengulangi sholatnya. Ya. Padahal tadi sebutkan sepakat, ya ulama sepakat. Kalau ada orang yang sholat kemudian yukhatibun nas, ngajak bicara orang, meskipun isinya doa, mendoakan orang itu, maka batal sholatnya. Ya kan? Tetapi kenapa? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak memerintahkan Muawiyah bin al-Hakam untuk mengulangi sholatnya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan orang yang salah sholatnya, sebagaimana hadis yang masyhur, orang yang salah sholatnya diperintahkan oleh Nabi mengulangi sampai 3 kali. Ada orang datang ya, melakukan sholat, ya, kemudian setelah selesai sholat menghampiri Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu balik lagi sholat sana. Kamu tadi itu belum sholat. Padahal sudah selesai. Dia pun melakukan sholat lagi. Balik lagi Nabi mengatakan hal yang sama. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik sana sholat. Kamu belum sholat tadi. Nah, barakallahu fikum. Sehingga hadis orang yang salah sholatnya ini sampai mengulangi 3 kali. Sampai mengulangi 3 kali. Sampai kemudian orang ini mengatakan, ya, inni la uhsinu ghaira hadha. Aku tidak bisa melakukan yang lebih baik selain daripada yang tadi aku lakukan. Fa'limni, maka ajari aku. Kemudian Nabi SAW mengajari orang tersebut dengan hadis yang masyhur itu. Hadis dikenal dengan hadis musi, nah, hadisul musi sholatahu. Atau sholatuhu, orang yang salah dalam melakukan sholatnya. Nah, kenapa Nabi menyuruh mengulangi orang yang salah sholatnya tadi, tetapi tidak menyuruh mengulangi Muawiyah ibn al-Hakam? Sebagian ulama menganggap 2 hadis ini bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Yeah. Maka dijelaskan oleh para ulama sebagaimana disebutkan oleh beliau di sini, ya. Yeah. Dijawab oleh para ulama, hadis ini tidak bertentangan. Hadis ini tidak bertentangan. Terus cara menggabungkan 2 hadis ini gimana? Nah, ini dijelaskan oleh beliau. Jadi, 2 hadis ini itu berbeda. Berbeda. Hadis tentang bicaranya Muawiyah ibn al-Hakam, ya, ini terkait dengan beliau itu melakukan sesuatu yang terlarang, ya, melakukan sesuatu yang dilarang di dalam sholat. Apa itu? Berbicara, melakukan sesuatu yang dilarang. Sementara orang yang salah sholatnya, yang sampai disuruh ngulangi 3 kali, itu disebabkan karena meninggalkan sesuatu yang wajib, meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Jadi satunya melakukan sesuatu yang dilarang, ya, satunya melakukan sesuatu yang dilarang, satunya meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Beda ya? Beda enggak? Ya beda, ya kan. Bedanya apa lagi? Nah, tayyib. Sekali lagi, satunya melakukan sesuatu yang dilarang, yaitu berbicara di dalam sholat, ini kan dilarang. Itu kok dilakukan? Nah, yang satunya meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, yang diharuskan. Yaitu orang yang salah sholatnya, orang yang salah sholatnya itu meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Yaitu apa? Intinya adalah tumakninah. Tenang di dalam sholatnya. Jadi setiap gerakan-gerakan sholat itu diperintahkan untuk tumakninah. Makanya di dalam hadis yang ketika Nabi SAW mengajari orang yang salah sholatnya itu, ya, beliau mengulang-ulang terkait dengan tumakninah. Ya. Misalkan yaitu perkataan Nabi SAW, ya, Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah kamu sampai tuma'ninah, tenang di dalam rukuk. Kemudian Nabi mengatakan, sumarfa hatta tatma'inna qa'iman. Kemudian bangkit sampai tenang kamu dalam keadaan bangkit berdiri itu. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai tuma'nina di dalam sujudmu. Summarfa hatta tatma'inna qa'idan. Kemudian bangkit dari sujud sampai tenang dalam keadaan duduk. Diulang-ulangi. Tuma'nina. Ini yang tidak dilakukan oleh orang yang salah dalam sholatnya. Maknanya apa? Orang yang salah di dalam sholatnya yang sampai mengulangi 3 kali itu meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Sementara ya, orang yang meninggalkan sesuatu yang diperintahkan ya, itu harus mengulang meskipun lupa atau salah. Ya. Meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, maka dia harus mengupang, intinya harus melakukan sesuatu itu sampai benar, kayak gitulah intinya. Sampai dianggap telah melakukannya. Di antara hadis yang menunjukkan akan hal ini terkait dengan orang yang lupa atau tertidur sehingga tidak melakukan sholat. Kelupaan, tidak sholat atau tertidur. Apakah ini kan orang lupa, orang tidur kan enggak? Sudah kelewat ya wis. Enggak demikian. Lupa kan katanya lupa enggak apa-apa ya kan? Katanya Nabi mengatakan, innallaha tajawaza li an ummati al-khata wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Nah kan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu tajawaz an ummati, membiarkan ya, tidak menghukum umatku disebabkan karena salah, enggak ngerti ilmunya. Ya, atau lupa dan terpaksa. Nah, berarti kan lupa orang sholat juga apa-apa. Nah, ternyata enggak. Orang yang lupa, Nabi mengatakan, ya, man nama an sholatin au nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha. Orang yang dia tertidur sehingga enggak melakukan sholat atau dia lupa sehingga meninggalkan sebuah sholat, maka fal yusalliha idza dzakaraha, maka dia harus melakukannya ketika ingat. Tetap harus melakukan sesuatu yang diperintahkan itu. Intinya sesuatu yang diperintahkan itu harus diwujudkan. Harus diwujudkan, harus dikerjakan. Meskipun lupa, meskipun enggak tahu. Orang yang salah sholatnya tadi, ya kan? Tidak tahu, tapi tetap disuruh ngulang. Kenapa? Karena belum melakukan. Intinya belum melakukan. Belum mewujudkan perintah itu. Yeah. Belum mewujudkan perintah. Berbeda dengan melakukan sesuatu yang terlarang. Sesuatu yang dilarang. Berbeda. Yeah. Orang yang melakukan sesuatu yang dilarang, nah, berlakulah hadis tadi. Innallaha enam. Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Allah tidak menghukum seseorang disebabkan karena ya salah, karena tidak punya ilmu, atau lupa, atau karena terpaksa. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga di sini perbedaan. Abu Muawiyah bin Hakam, dia tidak suruh mengulangi karena tidak meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Semua yang diperintahkan di dalam sholat sudah ditunaikan. Hanya saja melakukan sesuatu yang terlarang di dalam sholat. Sehingga tidak suruh diulang. Ini satu. Kemudian ya. alasan yang kedua. Yang disebutkan oleh beliau di sini. Orang yang salah sholatnya itu, dia meninggalkan sesuatu yang sudah ditetapkan ya, dia itu meninggalkan sesuatu yang sudah ditetapkan ada di dalam syariat sholat. Ya, meninggalkan. Sementara ya, Muawiyah ibn Hakam, ya, beliau itu membangun perbuatannya, berbicara tadi, mendoakan orang yang bersin tadi, ini dibangun di atas hukum asal, yaitu bolehnya berbicara di dalam sholat. Nah, hukum asal, asalnya itu boleh berbicara. Asalnya maksudnya adalah awalnya. Ya kan? Sebagaimana hadis yang kedua yang tadi kita baca. Awalnya boleh berbicara di dalam sholat. Maka dikiranya ya masih boleh. Nah, kayak gitu loh maksudnya. Ya kan? Karena dia melakukan sesuatu yang hukum asalnya boleh, ya jadi enggak mengapa, beda dengan orang yang ya, dengan orang yang meninggalkan sesuatu yang hukum asalnya itu diperintahkan. Itu berbeda. Nah, terlebih lagi dalam sebuah riwayat disebutkan Muawiyah Ibnu Hakam radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam riwayat, ini hadisu ahdin bijahiliyah. Saya itu baru saja lepas dari masa jahiliyah. Baru saja masuk Islam. Nah, jadi banyak syariat di dalam Islam yang belum beliau ketahui. Termasuk berbicara di dalam sholat. Dikiranya boleh. Nah, sehingga ada masalah. Baik, barakallahu fikum. Ala kulli hal, tidak sama antara kasus ya, atau kejadian yang terjadi pada Muawiyah ibn al-Hakam dengan orang yang salah sholatnya tersebut. Nah, sehingga tidak perlu dibenturkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Itu ahibati fila azzakumullah ya. Barangkali yang sebenarnya ada pembahasan ya, barangkali kita singgung sepintas saja ya, sebagai isyarat. Sebagai isyarat bahwasanya terkait dengan berbicara di dalam sholat, ada omongan di dalam sholat, secara umum tadi disepakati kalau itu mengajak berbicara orang dengan ucapan yang bisa dipahami atau dengan ucapan yang ada maknanya. Ucapan yang ada maknanya. Adapun kalau sesuatu yang apa namanya, tidak bermakna ya, misalkan karena misalkan ya kan, padahal maksudnya mengingatkan temannya ya kan, misalkan, nah pada misal ya kan, kan enggak ada, enggak, itu enggak ada maknanya ucapan itu aslinya ya kan, tapi itu adalah isyarat ya, bisa jadikan sebagai isyarat. Nah, ini yang diperselisihkan ulama. Baik. Nah. Kemudian, hibati filah azzakumullah. Jadi, kalau berbicara itu sepakat. Kemudian juga yang disepakati adalah tertawa. Nah, tertawa sampai mengeluarkan suara. Ya. Yang disepakati adalah tertawa sampai mengeluarkan suara. Ya. Adapun kalau sekedar, apa namanya, tersenyum, maka tidak mengapa ya. Intinya suara keluar disebabkan karena lucu ya kan, dan ketawa lucu, barakallahu fikum. Nah, itu sepakat juga membatalkan sholat. Adapun orang yang ya diperselisihkan, orang yang enggak ngerti ya, atau orang yang dipaksa, orang yang barangkali pas sholat ngeles ya, terus ngelindur barangkali ya kan, disebutkan bahas oleh para ulama. Nah, atau termasuk yang diperselisihkan adalah orang yang berbicara dengan orang lain untuk kemaslahatan sholat. Untuk kemaslahatan sholat. Yeah. Nah, sebagian ulama mengatakan tidak mengapa. Di antara yang barangkali secara sepintas ya, yang dijadikan dalil terkait dengan masalah ini, kisah yang masyhur ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah lupa ketika beliau sholat. Harusnya sholat 4 rakaat, beliau baru 2 rakaat. Ya. Baru 2 rakaat, kemudian apa namanya? Salam. 2 rakaat salam. Maka kemudian sebagaimana kisah yang ma'ruf, ya, Nabi berdiri menghadap ke jamaah, nampak kayak marah gitu. Maka para sahabat pun diam, tidak berani. Tidak berani ngomong. Sampai ada seseorang yang dikenal dengan Zulyadain. Ya, orang yang dikenal tangannya lebih panjang dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, memang. Bukan panjang tangan suka mencuri, ya enggak. Ya. Memang fisik tangannya agak panjang. Gitu ya. Melebihi tangan yang normal. Dikenal itu. Nah, sampai berkata atau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini sholatnya dikosor atau engkau lupa, wahai Nabi? Nabi mengatakan, tidak kosor juga tidak lupa. Nah, berarti beliau lupa. Padahal 2 rakaat, harusnya 4. Tidak kosor, tidak juga lupa. Nah, berarti bal nasita ya Rasulullah. Berarti engkau lupa. Kemudian sahabat yang lain pun menguatkan perkataan Zulyadain ini. Baru kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, kemudian para sahabat berdiri lagi, menambah 2 rakaat, kemudian salam, kemudian sujud sahwi. Nah, para ulama mengatakan di sini, ya, Nabi tidak mengulangi sholatnya, padahal sudah ada obrolan, ya kan? Ada obrolan, ada pembicaraan. Nabi hanya melanjutkan, menambah 2 rakaat. Berarti di sini di dalam sholat, ya, antara 2 rakaat pertama dengan 2 rakaat kedua ini ada jeda pembicaraan. Tetapi karena pembicaraannya itu pembicaraan terkait dengan kemaslahatan sholat yang dibicarakan terkait dengan sholat tadi itu, ya, maka itu menunjukkan tidak membatalkan sholat. Kalau seandainya itu membatalkan sholat, niscaya diulangi dari awal. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini para ulama mengatakan kalau muncul ucapan, ya, di dalam sholat untuk kemaslahatan sholat, maka itu boleh dan mengapa? Tidak mengapa, ya. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau ada imam yang salah, ya, diingatkan subhanallah, ada yang nepuk, tidak paham-paham juga, bingung. Malah bingung, dia bingung, mau ngapa, mau berdiri bingung, mau duduk bingung. Ya, nampak imamnya bingung, ya kan? Maksudnya adalah, misal ya, yang mungkin bisa bingung itu kalau sujudnya nembe sepisan. Ya kan? Baru sujud sekali, harusnya kan sujud lagi. Dia kok malah bangkit tidur, bangun. Mau bangun di subhanallah, ya kan? Duduk subhanallah lagi. Kan bingung jadinya dia. Ini gimana ini? Bangun tidak boleh, diingatkan subhanallah. Duduk juga tidak boleh, subhanallah juga. Bingung akhirnya dia. Akhirnya ya sudahlah, ada yang sujud. Nah, misal ada yang ngasih tahu sujud. Nah. Akhirnya dia tahu, oh, sujudnya kurang siji. Akhirnya dia pun sujud. Maka ini kan berbicara, ngajak ngomong orang, tetapi untuk kemaslahatan sholat. Nah. Wallahu a'lam bisabarakallahu fikum. Ini barangkali ya secara sepintas terkait dengan masalah ini. Baik, ini ada beberapa pertanyaan, kita baca sedikit kalau memang terkait. Nah, pertanyaannya kalau seseorang sholat, ini sepertinya dimaksudkan dalam sholat ya, bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, maka boleh ya. Untuk orang yang bersinnya kemudian mengucapkan alhamdulillah boleh. Kenapa? Karena dia tidak ngajak ngomong manusia, ya kan? Dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Berbeda dengan orang yang mendoakan tadi, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Nah, berarti kan ini apa namanya, ngajak bicara orang itu lain. Nah, sehingga para ulama walaupun khilaf tetapi wallahu alam ya, yang rajih boleh ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di sini ada pertanyaan, bagaimana cara mengajari orang tua yang sudah lanjut ya, tata cara sholat, sedangkan untuk menghafalkan bacaan sholat sudah tidak mampu. Nah, barakallahu fikum. Pernah ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka beliau mengarahkan untuk membaca tahlil, tahmid dan takbir. Cukup dengan itu, ya. Nah, misalkan diajari takbir Allahu Akbar, insya Allah bisa. Ya kan? Kemudian diajari alhamdulillah, bertahap, takbir dulu misal. Takbir sama salam. Diajarkan dulu takbir dan salam. Allahu Akbar sama Assalamualaikum. Kenapa itu dulu? Karena dua ini yang disepakati oleh para ulama termasuk rukun yang berupa ucapan. Ya. Rukun yang berupa ucapan yang disepakati adalah dua ini. Adapun yang lainnya diperselisihkan. Ya. Baru kalau Allahu Akbar, takbir dan salam sudah bisa, tambah lagi bacaan alhamdulillah. Kenapa? Karena bacaan alhamdulillah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Ya, termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Sementara ya sebagian ulama, ya mayoritas ulama mengatakan bahwasanya membaca surat Al-Fatihah itu wajib atau bahkan rukun di dalam surat, ya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak, ya, apa namanya? Tidak sah sholat yang tidak di membaca di situ surat Al-Fatihah. Walaupun khilaf, ya, tidak semua sepakat. Karena ketika Nabi alaihi assalatu wassalam mengajari orang yang salah sholatnya, Nabi hanya mengatakan summaqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak harus Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga diajari takbir, diajari salam, diajari membaca alhamdulillah, setelah itu diajari misalkan subhanallah. Ini kan sudah banyak. Allahu Akbar setiap dia kan sudah takbir. Berdiri cuman alhamdulillah kemudian takbir lagi Allahu Akbar ruku. Subhanallah misalkan gitu loh cukup. Kemudian nanti apa namanya? Gerak lagi misalkan Allahu Akbar lagi enggak apa-apa. Kemudian alhamdulillah. Karena di dalam iktidal juga di situ ada bacaan hamdalah, ya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Makanya dalam iktidal, ya, boleh membaca hamdalah. Nah, itu diantaranya yang mudah-mudah kalau memungkinkan. Kalau itu pun susah, ya, ya sebisanya. Ya, Allahu Akbar tok, ya, sama salam tok, ya tidak apa-apa. Yang lainnya gerakan sambil, intinya bertahap. Intinya bertahap. Yang lainnya, ya, kalau sudah yang pendek-pendek bisa, ya. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan, kalau ketika sholat, ya, mengangkat dengan gerakan, ya, ada bawa anak, anaknya barangkali rewel di supaya diem, digendong boleh. Nah, sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam pernah menggendong Umamah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ketika berdiri diangkat, ketika sujud diletakkan, nanti diangkat lagi. Nah, adapun terkait dengan tuma'ninah, ya, insya Allah nanti akan ada pembahasannya, tetapi secara ringkas, ya, terkait dengan batasan tuma'ninah diperselisihkan oleh para ulama, tetapi ya yang minimal yang harus kita, yang hendaknya kita wujudkan adalah membaca zikir yang wajib. Maksudnya tenangnya itu lamanya cukup untuk membaca zikir yang wajib. Misalkan zikir yang wajib ketika ruku, subhana rabbiyal azim. Cukup. Subhana rabbiyal azim sekali. Ya. Dengan membaca sekali ketika benar-benar ruku, itu cukup sekali membaca subhana rabbiyal azim, maka itu sudah dianggap tuma'nina. Nah. Allahu a'lam bissawab, barakallahu fikum. Insyaallah nanti akan ada pembahasan terkait dengan masalah itu. Nggih, betul. Tayyib, barakallahu fikum. Naam. Wallahu a'lam bisawab, boleh. Para ulama mengatakan berdalilkan dengan para sahabat yang mengucapkan salam kepada Nabi yang sedang sholat. Nah, berarti orang yang di luar sholat ngajak ngomong orang yang sholat, boleh. Dan Nabi tidak mengingkari itu. Bahkan dalam riwayat Nabi memberikan isyarat sebagai tanda beliau sedang sholat. Sehingga boleh ngajak ngomong orang yang sholat untuk sebuah kemaslahatan. Nah, wallahu a'lam bishawab, barakallahu fikum. Cukup insyaallah, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.